Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Umrah, kitab yang membahas tentang umrah, masail-masailnya, mabahis-mabahisnya, pembahasan-pembahasannya. Qala rahimahullahu ta'ala, babul umrati, bab umrah, dalam nusrah abwabul umrah, bab-bab tentang masalah umrah. Wujubul umrati wa fadluha, bab wajibnya umrah dan keutamaan umrah. Terkait dengan hukum umrah, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat umrah itu wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i wa Ahmad, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Ini pendapatnya Ahlul Hadis. Umrah itu hukumnya wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu, baik dia orang Mekah ataupun dari luar Mekah. Pendapat yang kedua mengatakan wajib kifayah. Ini adalah pendapatnya At-Tahawi. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya menyatakan wala yakhfa bu'duhu, dan tidak samar jauhnya pendapat ini. Pendapat yang ketiga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha, bahwasanya umrah itu tidak wajib bagi ahli Mekah, wajib bagi yang selain mereka. Umrah tidak wajib bagi orang Mekah, wajib bagi selain orang Mekah. Pendapat yang keempat menyatakan annal umrata mustahabbah, bahwasanya umrah itu sunnah mustahabbah, tidak sampai tingkatan wajib. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Malikiyah, dan ini pendapatnya Hanafiyah. Pendapat yang rajih, pendapat yang pertama, umrah itu wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu, baik untuk orang Mekah ataupun yang selain Mekah. Dan ini zahir pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun keutamaannya akan dibahas dalam hadis yang disebutkan oleh beliau. Di antara keutamaan umrah ialah kafarah, penebus dosa. Kama saya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan berkata Ibnu Umar semoga Allah meridainya, laisa ahadun, tidak ada seseorang pun, illa, melainkan, wa alaihi hajjatun wa umrah, melainkan wajib atasnya satu kali haji dan satu kali umrah. Ini asar disambung sanadnya oleh Ibnu Khuzaimah wal Hakim dari jalur Ibnu Juraij. Qala akhbarani Nafi' أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لفظnya adalah ليس من خلق الله أحد ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة illa alaihi hajjatun wa umratun wajibatani manistata'a sabila wajibatani manistata'a sabila faman zada syai'an fahuwa khairun wa tatawwu' faman zada syai'an fahuwa khairun wa tatawwu'. Wahada isnadun sahih. Ya, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Dharqutni juga Al-Hakim dari jalurnya Ibnu Juraij. Dia mengatakan akhbarani Nafi' bahwa Ibnu Umar semoga Allah meridainya pernah berkata, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah melainkan atas dia ada haji dan umrah. Dua perkara yang wajib bagi orang yang mampu menuju ke sana. Barang siapa yang menambahkan sesuatu, itu kebaikan dan tatawu saja. Wadah. Disebutkan dalam isnad yang lain, Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan fil manasik, dalam kitabul manasik, An Ayyub النافع عن ابن عمر عن أيوب النافع عن ابن عمر قال لمن الحج والعمرة فريضتان الحج والعمرة فريضتان هاجي dan umrah dua perkara yang fardu. Jelas ya, haji dan umrah dua perkara yang fardu. وهذا اسناد صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما. لما قال ابن عباس وقال مريضين لما قال إنها لقرينتها في كتاب الله. Sesungguhnya umrah adalah sesuatu yang digandengkan dengan haji dalam kitab Allah. Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dan sempurnakan. Ada mengatakan atimmu ai aqimu, tunaikan. tunaikan dengan sempurna haji dan umrah lillah karena Allah azza wajalla. Digandingkan dalam Al-Qur'an haji dan umrah plus dengan perintah atimmu, sempurnakan, tunaikan dengan sempurna. Ini juga menunjukkan Ibnu Abbas berpendapat haji dan umrah dua perkara yang fardu. Tayyib. Asar ini disambung sanadnya al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Sa'id bin Mansur rahimahullah dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar qala sami'tu tawusan yaqul sami'tu Ibn Abbas yaqul. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dia mengatakan, aku mendengar Tawus berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, wallahi, innaha laqarinatuha fi kitabillah. Dibawakan ayat, wa timul hajja wal umrata lillah. Demi Allah, sesungguhnya umrah itu, fardunya digandingkan dengan fardunya haji dalam kitabullah. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa hadha isnadun sahih. Sehingga Ibnu Abbas juga berpendapat umrah itu fardu. Wa hadha huwa sahih. Ini pendapat yang benar, umrah itu wajib seumur hidup sekali bagi orang-orang yang mampu ke sana. Sama dengan haji. Barakallahu fikum. Ketika seseorang berangkat haji dan dia haji tamattu, maka dia telah melaksanakan dua kewajiban sekaligus. Kewajiban umrah sekaligus kewajiban haji. Atau dia mengerjakan haji qiran, dia juga mendapatkan dua sekaligus, umrah dan haji. Adapun yang haji ifrad, hanya haji saja, maka dia baru melaksanakan kewajiban haji, belum melaksanakan kewajiban umrah. Jadi, masalah berikutnya adalah tentang masalah umrah tersendiri. Apakah diperbolehkan umrah sebelum dia berhaji? Umrah tersendiri, berangkat ke tanah suci hanya untuk umrah saja dan dia belum haji. Al-jawab anna dzalika jaiz. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Hujjah yang paling kuat ialah tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau umrah 4 kali sebelum haji wada. Nabi kita Muhammad ini umrah 4 kali sebelum haji wada. Sehingga diperbolehkan umrah tersendiri sebelum berangkat haji. Lalu apa hukumnya? Umratun mufradah. Umrah tersendiri. Jawabannya yang dibahas barusan. Hukumnya wajib. Pendapat yang sahih, hukumnya wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita lihat hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf bin Nisya Dimashqi. Qala akhbarana Malikun, Imam Malik. Abdullah bin Yusuf min asbatin nafsi Malik. Abdullah bin Yusuf termasuk orang seorang rawi yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik, mengalahkan Imam Syafi'i. Qala akhbarana Malikun wa Malik ibni Anas ibni Malik Abu Abdillah Al-Asbuhi Al-Himyari Al-Yamani Thummal Madani. Asalnya dari Yaman. An-Sumay Mawla Abi Bakar bin Abdurrahman. Saya kata An-Sumay. Sumay. Qala an Abi Salih As-Samman. Namanya Zakwan. Abu Salih As-Samman namanya Zakwan. As-Samman itu profesinya. Beliau sebagai penjual minyak. Minyak samin. Minyak zaitun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah satu ke umrah berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Walhajjul mabruru, sementara haji yang mabrur, laisa lahu jaza'un illal jannah. Tidak ada untuknya balasan, melainkan al jannah. Baik, ini penjelasan tentang keutamaan umrah dan haji. Disebutkan dalam hadis ini, di antara keutamaan umrah adalah kafarah. Satu umrah ke umrah yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ada pembahasan di kalangan para ulama, apa yang dihapuskan, apa dosa yang dihapuskan dengan umrah ini. Ada yang berpendapat yang dimaksud adalah takfirus saghair, dunul kabair. Menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, semua amalan yang mengandung pahala penghapusan dosa itu maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar wajib disertai dengan taubat daripadanya. Ini yang masyhur. Ada lagi yang berpendapat, ya, yang berpendapat umum, ya. Umum meliputi dosa besar juga dosa kecil. Baik. Sehingga seseorang yang sering umrah diharapkan dosa-dosa dia terhapuskan. Barakallahu fikum. Ini salah satu daripada keutamaan umrah. Adapun yang berikutnya keutamaan haji. Dikatakan wal hajjul mabruru laisa lahu jaza'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada untuknya balasan melainkan al jannah. Di antara keutamaan haji mabrur ialah termasuk sabab untuk meraih al-jannah. Meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, haji yang mabrur adalah haji yang sahih. Yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga balasannya. Ini keutamaan umrah sendiri. Keutamaan haji sendiri. Ada riwayat yang lain yang menjelaskan keutamaan haji umrah. Haji umrah. Seseorang yang melaksanakan haji lalu umrah. Haji lagi, umrah lagi. Mengikuti haji dengan umrah. Ini juga ada keutamaan tersendiri. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi wa ghairihi dari hadis Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah. Tabi'u bainal hajj wal umrah. Fa inna mutaba'ata bainihima. Fa inna mutaba'ata bainihima. Tanfi adh-dhunuba wal faqra. Tanfi adh-dhunuba wal faqra. Kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun ila al-jannah. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Yang artinya hendaklah kalian mengikuti, ya, mengikutkan antara haji dan umrah. Ini haji umrah, haji umrah, haji terus begitu. Karena mutaba'ah di antara keduanya itu bisa menafikan dosa dan kefakiran kemiskinan. Sebagaimana besi yang panas bisa menafikan kotoran-kotoran besi. Sehingga menghapuskan dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada untuknya pahala melainkan al-jannah. Yang ini sendiri pahalanya. Pahala mengikutkan haji dan umrah. Gantian. Haji, habis haji, umrah. Umrah, haji. Umrah lagi. Haji lagi. Hakada. Haji, umrah. Haji, umrah. Itu keutamaan yang sangat besar. Menghapuskan dosa juga. Dan yang kedua, menghapuskan, menafikan kemiskinan, kefakiran. Barakallah. Nah, dari hadis ini menunjukkan bolehnya memperbanyak umrah dalam setahun. Ya, jawazu istiksar minal i'timar, diperbolehkan memperbanyak umrah. Ada pendapat Malikiyah. Malikiyah mengatakan umrah itu setahun sekali saja. Dimakruhkan lebih dari sekali dalam setahun. Ada marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah dengan riwayat ini. Ada pula pendapat yang lain mengatakan sebulan sekali. Jangan sampai melebihi sekali dan sebulan. Ya, fi syahri marrah. Ini juga demikian. Marjuh tertolak dengan riwayat ini. Hadis Ibnu Mas'ud yang dibacakan di atas itu umum. Tidak membatasi waktu untuk umrohnya. Kalau haji kan mesti tiap tahun kan, nah, mungkin haji di waktu yang lain. Tapi umrohnya bisa lebih dari sekali. Hatta sebulan antum umroh dua kali, labas. Bagi antum di sana tempatnya yang enggak jauh dari haji, umroh sebulan empat kali enggak masalah. Setiap pekan umroh, setiap pekan umroh, setiap pekan umroh, setiap pekan umroh, enggak masalah. Antum tinggal di sana soalnya. Dan tinggal antum ke tanah halal. Antum menggunakan baju ihram, mengambil mikot di tanah halal, masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, safa, marwah, taharul, selesai. Antum pulang. Nanti pekan berikutnya begitu lagi. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Sehingga diperbolehkan memperbanyak umrah. Barakallahu fikum. Ya juz. Juga menunjukkan pula bolehnya umrah sebelum haji. Juga dalam hadis Ibnu Mas'ud ini. Bolehnya umrah sebelum haji. Nah, akan dibahas pada bab yang kedua insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala misal. Alaki. Antum hafalkan hadisnya pendek ikhwan. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Barakallahu fikum. Apa itu haji mabrur? Haji yang makbul. Haji mabrur yang pertama, seseorang melakukan haji tadi sesuai dengan manasik haji Rasul. Yang kedua, selama hajinya dia tidak rafas, tidak fusuk, tidak jidal. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Sehingga makbul hajinya ya ikhwan. Dia pulang dalam kondisi seperti bayi yang dilahirkan, yang baru dilahirkan. Ciri-ciri haji mabrur adalah keadaan dia setelah haji itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berhaji. Dipahami ya? Kalau hajinya lah bid'atin, itu bukan haji mabrur. Atau dia hajinya menerjang keharaman agama, perempuan berangkat haji dengan tanpa mahram, bukan haji mabrur. Dia menerjang keharaman Islam. Atau selama dia berhaji justru banyak mengerjakan dosa dan kemungkaran di sana. Ada enggak mabrur? Sehingga betul-betul dia di masa-masa haji dia jaga betul. Dia meningkatkan iman dan takwanya, dia tinggalkan semua dosa, enggak ada fusuk, enggak ada rafath, enggak ada jidal dalam perkara haji, dan dia mengerjakan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan dia haji mabrur. Pahalanya adalah surga. Apa hukum orang yang tidak mampu melaksanakan umrah atau haji? Ya tidak ada masalah. Belum terkena kewajiban haji dikarenakan belum istita'ah, belum ada kemampuan. Banyak berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan untuk bisa berangkat haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Apa hukum menggabungkan niat qabliyah subuh dan tahdil masjid? Jawabannya boleh. Alas sahih diperbolehkan. Dan anda niatkan dua rakaat qabliyah subuh, maka secara otomatis yang namanya tahiyatul masjid akan mengikuti. Cukup dengan dua rakaat mendapatkan dua pahala sekaligus. Barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa mengetahui manasik haji? Nah, kita bahas ini apa? Dari kemarin itu pembahasan kitabul haji itu kan manasik hajinya Rasulullah SAW. Allahu musta'an. Nah, ini kita bahas selesai manasik haji. Sekarang manasik umroh kan gitu ya. Dari semua itu ya manasik haji. Kita pelajari ahkamnya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya seseorang yang merayakan ulang tahun dengan sengaja? Na'udzubillah. Tahu ilmunya haram tapi sengaja. Ini dosanya berlipat ganda ya. Adalah ya. Tujuannya supaya dapat hadiah saja. Ya, tujuannya duniawi, menerjang keharaman agama yang dia tahu keharamannya. Maha kereh, adalah ya Yesus. Merayakan ulang tahun itu adalah tasyabbul kufar. Nah, lebih haram lagi Valentine. Itu lebih tasyabbu yo iyo, ya maksiatnya yo iyo. Itu kan merayakan keharaman dalam perkara agama gitu. Sudah ngerti haram, dikerjakan dengan sengaja lagi. Na'udzubillah. Baik. Wah, tujuannya untuk hadiah lagi. Allahu musta'an. Rendah banget. Allahu musta'an. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Tuh, tanya lagi. Ketika kita haji tamattu atau qiran, apakah sudah termasuk melaksanakan haji dan umrah? Jawabannya Nah, sebenarnya kan dijelaskan dari sudah. Makanya yang fokus, jangan ngelamun. Yang berangkat haji tamattu dapat umroh dan haji. Yang melaksanakan haji qiran juga sama. Adapun yang haji ifrad hanya haji saja. Ngoten nggih? Bukankah miqatnya orang-orang Mekah adalah rumah-rumah mereka sendiri? Kalau mereka mau umroh, itu harus keluar ke hil, keluar ke tanah halal. Tan'im bisa, Hudaybiyah bisa, Ji'ran juga bisa. Ji'ranah. Dari sana, mandi-mandi, baju ihram, sudah. Kemudian dia dari situ, niat umrah. Labbaikallahumma umratan, masuk lagi ke tanah haram, langsung ke tanah ke Madinatul Haram. Talbiyah. Hakan. Barakallahu fikum. Adapun ketika mereka haji, maka dari rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Apakah benar jika seseorang sudah haji 3 kali, maka dia memegang kunci surga? Wallahu a'lam. Sudah dipegang kunci surga, ya saya ahli jannah gitu ya. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya ya seperti ini. Yang ada haji mabrur, pahalanya adalah ahli jannah. Nah, Allahu tabaraka wa ta'ala misalnaka filahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Fadlu hafidhakum Allahu ta'ala.